Waktu demi waktu telah berlalu menghilang kini. Tak mungkin terus begini, tiada waktu bertemu lagi. Mengapa harus ada cinta darimu jika ini memang akan terpisahkan jarak dan waktu. Tak mungkin bertemu lagi.